Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asma'ul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan juga para pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, pada pertemuan terakhir kita telah memasuki pembahasan tentang nama Allah Al-Mubin. Apa terjemahannya kemarin? Yang Maha Jelas dan Maha Menjelaskan. Kita telah sampaikan dalil-dalil yang terkait dengan hal tersebut. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang nama yang mulia Al-Mubin, sekaligus menyelesaikannya insyaAllah. Malam hari ini kita akan mengkaji buah manis mengimani nama Allah Al-Mubin. Jadi kalau kita mengimani nama ini, apa hal-hal positif yang akan kita petik dan kita dapatkan? Di sini penulis membawakan 3 hal, dan mudah-mudahan malam hari ini waktu kita diberkahi oleh Allah sehingga kita bisa menyelesaikan 3-3-nya. Silakan yang punya kitabnya dibuka halaman 20-31. Nah, ikra. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف الشيخ عبد العزيز بن ناصر الجليل حفظه الله تعالى من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم أولا محبته المتجلية في رحمته سبحانه لعباده حيث أبان لهم الحق والآيات في الآفاق وفي الأنفس الدالة على وجوده سبحانه ووحدانيته وأقام عليهم الحجة بإنزال الكتب وإرسال الرسل الذين يعرفون الخلق بربهم سبحانه وأسمائه وصفاته وما تقتضيه من إفراده بربوبيته وألوهيته وتجريد المحبة والإخلاص والخوف والرجاء له وحده حيث أبان لهم الخير وحثهم عليه وعرفهم الشر وحذرهم منه وذلك في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بيك. Min athari al-imani bihadzal ismil karim. Di antara buah mengimani nama yang mulia ini. Jadi 3 poin ini belum semuanya. Ini adalah buah-buah terpentingnya, yang terbesarnya. Yang pertama adalah semakin cinta kepada Allah. Apa yang pertama? Semakin cinta kepada Allah. Dengan kita mengimani nama Al-Mubin, maka kecintaan kita kepada Allah akan semakin tumbuh. Apa hubungannya antara mengimani nama Al-Mubin, Maha Jelas dan Maha Menjelaskan, dengan kecintaan kita kepada Allah? Apa korelasinya? Di sini dijelaskan, awalan buah yang pertama, mahabbatuhul mutajalliyatu fi rahmatihi subhanahu li'ibadihi. Ketika kita mengimani nama Allah Al-Mubin, maka kita akan semakin cinta kepada Allah, karena dari nama Al-Mubin ini kita bisa merasakan betapa besarnya kasih sayang Allah kepada kita. Jadi di dalam nama Allah Al-Mubin ini, kita bisa merasakan cintanya Allah kepada kita. Kenapa demikian? Haitsu abana lahumul haqq wal ayati fil afaqi wa fil anfus ad-dalati ala wujudihi subhanahu wa wahdaniyatihi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan sejelas-jelasnya kepada kita apa yang seharusnya kita imani. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu telah menjelaskan kepada kita, satu, lewat ayat-ayat kauniyah. Apa yang pertama? Ayat-ayat kauniyah. Apa itu ayat-ayat kauniyah? Ayat-ayat kauniyah itu adalah alam semesta. Kenapa kita bisa tumbuh cinta kita kepada Allah? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang seharusnya kita imani, apa yang seharusnya kita yakini, satu, melalui ayat-ayat kauniyahnya. Dan alam semesta ini bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita rasakan. Bahkan di dalam diri kita, Allah subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan betapa besar dan kuasanya Dia. Mungkin dulu jenengan pernah punya pengalaman guru di sekolah yang tidak jenengan sukai. Ada? Pada sekolah? Ada enggak guru yang jenengan tidak sukai? Ada. Ustaz ada enggak? Takut santri ngomong. Biasanya guru yang enggak disukai itu yang kayak apa? Apa? Killer, berarti pembunuh. Biasanya guru yang tidak kita suka itu guru yang sukanya marah-marah. Kalau ngajar sering ditinggal, mengkantor ya. Tulis halaman sekian sampai sekian, gurunya malah apa? Medang nang kantor itu ya. Jangan-jangan kene ana guru sing iku. Intinya guru yang tidak kita suka itu guru yang tidak menjelaskan pelajaran sejelas-jelasnya. Kerjaannya cuma marah-marah. Masuk ujian. Soalnya mana? Waca dewek. Itu kan gak suka kita guru yang seperti itu. Sebaliknya, kita akan suka kepada guru yang seperti apa? Guru yang sabar. Guru yang sayang. Nek arep ujian, dhewe ngerti? Kunci jawabannya, bukan dikasih contekan, bukan boleh nyontek, tapi ini kalau ada pertanyaan A, jawabannya B, ada pertanyaan C, jawabannya D, itu kan guru yang kita sukai. Kenapa? Karena guru itu menjelaskan kepada kita pelajaran sejelas-jelasnya. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menjelaskan tentang agamanya tentu lebih jelas dibandingkan guru. Lebih jelas siapa? Allah apa guru? Ya jelas Allah. Allah itu menjelaskan kepada kita tentang Dia. Allah mengenalkan kepada kita tentang zat-Nya. Itu lebih jelas dibandingkan guru yang paling top. Dibandingkan guru yang paling keren. Dibandingkan guru yang paling teladan yang ada di muka bumi. Sehingga seharusnya kita itu cinta kepada Allah. Karena di setiap tempat yang ada di muka bumi ini, Allah tunjukkan kekuasaannya. Allah tunjukkan keberadaannya di dalam tubuh kita. Yang luar biasa rumitnya. Ada organ yang khusus untuk ngurusi darah. ada organ yang khusus ngurusi air, ada organ yang khusus ngurusi makanan, ada organ yang khusus untuk melawan virus yang nopo, yang masuk ke dalam tubuh. Ada organ yang oleh Allah khusus untuk membersihkan udara yang masuk ke dalam tubuh kita. Mulai dari hidung sudah ada apa nih? Saringannya. Kemudian nanti ada saringan lagi di sini, di sini, di sini. Sedemikian rumit isi tubuh kita ini, tidak mungkin tidak ada yang bikin dan ngatur. Itu tidak mungkin. Pasti ada yang bikin, pasti ada yang ngatur. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ayat kauniyah. Apakah cukup hanya ayat kauniyah yang Allah berikan kepada kita? Oh tidak. Wa aqama 'alaihimul hujjata bi inzalil kutubi wa irsalir rusul. Setelah Allah jelaskan ayat-ayat kauniyah, Allah turunkan kitab-kitab suci, Allah utus para rasul, ini namanya ayat-ayat syar'iyyah. Napa? Ayat syar'iyyah. Ada berapa berarti? Ada dua. Apa yang pertama? Ayat-ayat kauniyah. Yang kedua? Ayat-ayat syar'iyyah. Apa itu ayat-ayat syar'iyyah? Kalau ayat kauniyah adalah alam semesta, ayat-ayat syar'iyyah adalah wahyu. Wahyu yang Allah turunkan di dalam kitab-kitab suci, salah satunya Al-Quran. Dan wahyu yang diturunkan lewat Nabi kita Muhammad SAW, yaitu hadis-hadis beliau. Kemudian penulis melanjutkan. Alladzina yu'arrifuna al-khalqa bi rabbihim subhanahu wa asma'ihi wa sifatihi. Para rasul itu bertugas untuk mengenalkan Allah kepada kita. Makanya rasul itu adalah guru. Bahkan al-muallimul awwal, guru yang pertama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditugasi oleh Allah untuk ngajari umatnya. Untuk ngajari umat manusia, mengenalkan kepada mereka siapa yang harusnya disembah, siapa yang harusnya diibadahi. Seperti apa nama-namanya, seperti apa sifat-sifatnya, seperti apa kasih sayangnya, itu dijelaskan sejelas-jelasnya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada satu wahyu pun yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disembunyikan. Semua yang Allah perintahkan untuk disampaikan sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, agama Islam itu sudah sempurna. Wa ma taqtadhihi min ifradihi bi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa tajridil muhabbati wal ikhlasi wal khaufi war raja'i lahu wahdahu. Nabi SAW jelaskan kepada kita bahwa kita ini hanya boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya boleh cinta yang bersifat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya boleh takut yang bersifat ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya boleh berharap total kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dijelaskan semuanya sama Rasulullah SAW. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Sehingga kalau ada orang menganggap suatu amalan atau suatu ibadah, dia pikir itu ibadah, tapi enggak dijelaskan sama Rasulullah SAW, maka bisa dipastikan itu bukan ibadah. Karena tidak ada satupun ibadah yang disyariatkan di dalam agama kita, melainkan sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada ketinggalan secuil pun. Dan Nabi SAW ketika menjelaskan kepada kita, itu dimotivasi sama Nabi SAW. Motivasinya bisa bersifat duniawi, bisa bersifat ukhrawi. Misal silaturahim. Dimotivasi oleh Nabi SAW. Man ahabba an yubsatolahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang pengin dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, hendaklah dia napa? Bersilaturahim. Itu motivasi namanya. Ada sebagian orang kalau dikasih motivasi akhirat itu kurang ngeklik. Contoh misalnya ya, hadirilah kajian tablik akbar jam sekian sampai sekian di masjid anu. Insyaallah yang datang paling awal dijanjikan surga. Insyaallah. Surga itu urusan dunia atau akhirat? Akhirat. Bandingkan pengumuman ini dengan pengumuman yang satunya. Hadiri tablik akbar dengan pemateri fulan, masjid anu, jam anu, yang hadir satu jam sebelum dimulainya kajian akan dikasih beras satu kintal. Mie sekerdus. Gula pasir 5 kilo. Lombok keriting lengkap. Kira-kira lebih semangat yang mana? Surga apa beras? Ada sebagian orang itu ngekliknya itu kalau dimotivasi dengan urusan dunia. Nabi SAW tahu itu. Sehingga Rasulullah SAW pun dalam beberapa hadis memotivasi kita beramal dengan sesuatu yang sifatnya duniawi. Contohnya tadi silaturahim. Nih, kalau pengen panjang umur, pengen apa tadi? Rizki yang luas, silaturahim. Ya. Dan tentunya yang paling pokok adalah janji surga. Ya. Dan itu banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Bahwa ada orang masuk surga hanya dengan menyingkirkan dahan pohon yang menjorok kemana? Ke jalan. Ada orang masuk surga hanya dengan menyingkirkan dahan pohon yang menjorok ke jalan. Dia lewat, kok ini ada dahan pohon ke jalan. Ini kalau orang lewat bisa apa? Kesampluk. Akhirnya dia potong. Dengan amal soleh itu dijanjikan masuk surga. Ini motivasi. Ada sebagian orang, masya Allah, dengan janji surga semangat dia. Jenengan yang mana ini? Yang surga apa yang dunia? Hah? Dua-duanya pada. Tapi yang bisa tergerak dengan janji surga tanpa harus iming-iming dunia, itu lebih tinggi. Itu lebih tinggi. Levelnya maksudnya. Nah, ini adalah yang dijelaskan oleh penulis. Jadi, beliau mengatakan, abana lahumul khaira wa hathahum alih. Nabi SAW menjelaskan kebaikan, kemudian memotivasi kita. Kebalikannya, wa'arrafahum syarra wa hadzarahum minhu. Nabi SAW juga mengingatkan kita dari keburukan-keburukan dan mewanti-wanti kita. Mengancam kita. Awas, hati-hati. Dan ini menunjukkan bahwa Allah itu baik kepada kita. Tidak ada jebakan. Tidak ada jebakan. Kalau memang ini mengantarkan ke neraka, dijelaskan sejelas-jelasnya, hati-hati. Dan itu di dalam Al-Quran, ayat-ayat tentang neraka banyak sekali. Hadis Nabi SAW juga demikian, bahkan detil. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi SAW menceritakan kepada kita bagaimana pemandangan siksaan neraka yang beliau lihat saat beliau melakukan perjalanan itu. Diceritakan oleh Nabi SAW detil sedetil-detilnya. Sehingga kalau ada orang kok masih tetap masuk ke neraka, itu bukan salah dari Nabi SAW yang tidak menjelaskan, tapi salah dari orang itu yang sudah diwanti-wanti tetap ngotot. Dan beliau SAW memberitahu ada umat beliau yang tipenya seperti itu. Tipe seperti itu maksudnya apa? Ngototan. Diomongi apa? Ngeyel. Aja ngeyel. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata beliau, innama mathali wa mathalun nasi kamathali rajulin istauqada nara. Aku dan umatku itu diumpamakan seperti seorang yang sedang menyalakan api. Begitu api nyala, yang berdatangan apa? Kira tahu merupakan geni. Ketika api nyala, apa yang berdatangan? Hah? Serangga. Oh, suara pada nganggo teplok nang omah ya. Ini loh, kalau misalnya kita lagi nyalain lampu kayak gini, terus deket sawah, kemudian lagi masaknya apa? Laron, apalagi? Lembing, apalagi? Apa? Wereng. Ya wereng kalau laron sih apa bedanya? Kalau lembing sama aja ya. Ya mirip-mirip lah. Pokoknya serangga. Apa yang terjadi ketika api dinyalakan? Serangga berdatangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, fa ana akhudhu bihujazikum 'anil nar wa hum yaqtahimuna fiha. Aku itu akan berupaya sekuat tenaga menghalangi kalian supaya tidak mendekat ke neraka atau ke api tersebut. Nabi SAW katakan dalam hadis ini, wa akhudhu bihujazikum, aku pegangi kalian. Bayangkan, saking sayangnya Rasul SAW kepada kita, ada orang yang bersikukuh, ngotot, pengen mendekati api, dipegangi sama Nabi SAW sekenceng-kencengnya, digandoli sama Nabi SAW. Tapi apa sebagian orang yang dilakukan? Wahum yaktahimuna fiha. Mereka tetap ngotot, merek, akhirnya kebakar. Jadi Nabi SAW atas perintah dari Allah itu sudah menjelaskan kepada kita apa yang mestinya dilakukan, apa yang mestinya ditinggalkan. Bukan hanya dijelaskan apa yang harusnya dilakukan, dikasih motivasi, ini kalau melakukan ini dapat A, B, C, D. Bukan hanya melarang kita dari suatu keburukan, tapi juga dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian tetap melakukan, maka kalian akan mendapatkan akibat A, B, C, D di dunia, E, F, G di akhirat. Setelah seluruh penjelasan ini, kok masih ada orang yang tidak mau mengikuti ajaran Islam? Berarti yang salah adalah orang itu sendiri. Ini adalah buah yang pertama. Apa yang pertama? Semakin cinta kepada Allah. Yang kedua, Iqra. Thaniyan, qiyamul hujjati 'alal khalqi bihadzal bayan ma'a maqama fil 'uqul wal fitr min al ayatil bayyinatid dallati 'ala wahdaniyyatihi subhanahu wa tafarrudihi bil khalqi wal amr. Walakinna min rahmatihi subhanahu annahu la yu'adzibu 'ibadahu bihujjatil 'aqli wal fitrah. وإنما بعد إرسال الرسل وبيانهم للناس. Buah yang kedua, tidak ada alasan untuk tidak beriman. Apa buah yang kedua? Tidak ada alasan untuk tidak beriman. Kenapa kok enggak ada alasan karena Allah sudah menjelaskan sejelas-jelasnya. Jadi lewat apa tadi? Ayat-ayat apa? Kauniyah, kemudian ayat-ayat syar'iyah. Bahkan dijelaskan pula di sini, Allah juga kasih kita akal dan fitrah. Apa? Akal dan fitrah. Qiyamul hujjati 'alal khalqi bihadzal bayan. Dengan adanya keterangan ini, maka sudah jelas dalil-dalil tentang keberadaan Allah dan syariat ini kepada umat manusia. Ma'ama qama fil 'uquli wal fitri min al ayatil bayyinati addalati 'ala wahdaniyatihi subhanahu wa tafarrudihi bil khalqi wal amr. Selain itu juga Allah Subhanahu wa taala telah membekali kita al-uqul. Uqul niku napa? Akal. Wal fitr adalah fitrah. Jadi masing-masing dari kita sama Allah dikasih akal. Dengan akal ini kita bisa mikir. Imam Abu Hanifah itu salah seorang ulama yang terkenal keren dalam masalah logika. Dalam masalah apa? Logika. Seingat saya, beliau pernah diajak debat oleh orang ateis. Oleh orang ateis. Apa itu orang ateis? Orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Jadi orang ini gak percaya kalau di alam semesta ada Tuhan. Ada yang ngatur alam semesta ini. Dia gak percaya. Maka beliau sebelum debat cerita. Sebelum debat cerita. Seingat saya Imam Abu Hanifah atau yang lainnya. Beliau cerita kepada si ateis tadi. Maaf tadi saya telat. Loh kenapa telat? Tadi saya kagum, merasa heran. Lewat sungai yang cukup panjang, cukup lebar sungai itu. Kemudian ada kapal. Ada apa? Kapal, ada perahu. Perahu itu berangkat dari tepi sebelah utara. Kemudian masukkan barang bawaan, ada sayur, ada apa biasanya, numpak kapal apa biasanya, bis, urung ada bis zaman Imam Abu Hanifah, ada ayam, ada hewan ternak, ada apa, barang-barang itu pada dibawa, dimasukkan ke kapal. Terus kapal itu jalan, terus diturunkan ke sebelah selatan, dan gak ada orang yang di atas kapal itu. Jadi kangkungnya munggah dewek, ayamnya melompat dewek, wedhuse apa jenenge dayung dewek. Wis gudul pada melompat dewek-dewek. Bayamnya melompat. Apa nih? Tomatnya melompat. Gak ada orangnya. Gak ada nelayannya. Gak ada penumpangnya. Gak ada tukang perahunya. Gak ada. Apa kata ateis? Gak percaya. Gak mungkin. Mana mungkin ada kapal ngangkut barang, nurunin barang, gak ada orangnya. Itu gak mungkin, gak masuk akal. Si ateis ini tidak terasa kalau dia lagi apa? Lagi terjebak. Terjebaknya di mana? Coba siapa yang bisa jelaskan? Terjebaknya di mana? Bagus. Wong kapal sekecil itu saja Tidak mungkin kalau tidak ada yang ngatur. Apalagi nopo? Apalagi alam semesta sebesar ini. Akalmu itu di mana? Jadi Allah subhanahu wa ta'ala kasih kita akal, itu bukan untuk ngakali syariat. Allah kasih kita akal, itu bukan untuk menolak perintah Allah. Allah kasih kita akal ini untuk merenungi betapa kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Satu, kita dikasih akal. Dua, dikasih fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah itu adalah modal bawaan setiap manusia yang Allah tanamkan di dalam dirinya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 172. Surat apa? Al-A'raf ayat 172. Apa itu modal yang telah Allah berikan kepada manusia? Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusikum alastu bi rabbikum qalu bala. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan anak keturunan Nabi Adam. Sinten? Siapa anak keturunan Nabi Adam? Qabil, Habil. Ya kita semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan anak keturunan Nabi Adam sebelum kita ada di muka bumi. Entah berapa masa yang lampau. Dalam beberapa riwayat, dalam hadis, beberapa hadis disebutkan bahwa anak-anak keturunan itu disebarkan sama Allah subhanahu wa ta'ala di hadapannya. Kemudian ditanya sama Allah, alastu bi rabbikum? Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Bukankah aku adalah Rabb kalian? Qalu bala, syahidna. Maka anak-anak keturunan Nabi Adam serempak mengatakan, iya, kami bersaksi, kami mengaku bahwa engkau adalah Tuhan kami. Inilah fitrah. Setiap manusia yang terlahir ke muka bumi sudah dikasih modal oleh Allah subhanahu wa ta'ala fitrah mengakui keberadaan Tuhan. Dan Tuhan yang diakui itu adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kok kemudian muncul orang apa tadi? Ateis. Kenapa? Karena fitrah tersebut dia rusak. Dia rusak dengan pemikiran-pemikiran yang tidak benar. Atau dia terpengaruh oleh setan. Fitrah. Dan ternyata Allah subhanahu wa ta'ala tidak sekedar memberi kita akal, tidak sekedar memberi kita fitrah, masih ditambahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala min rahmatihi subhanah alla yu'adziba ibadahu bihujjatil aqli wal fitrah. Salah satu bentuk kasih sayang Allah, Allah tidak akan menyiksa hambanya, tidak akan mengazab hambanya sekedar hanya penjelasan lewat fitrah dan lewat akal. Kemudian dilanjutkan di sini, wa innama ba'da irsalir rusuli wa bayanihim linnas. Tapi setelah itu Allah masih mengutus para rasul untuk menjelaskan kepada kita semuanya. Jadi Allah itu sayang sekali kepada kita. Sudah dikasih akal, dikasih fitrah, diutus rasul, diturunkan kitab. Bahkan kitab kita, umat Islam ini, dijadikan kitab yang paling istimewa sampai akhir zaman, karena tidak ada perubahan sedikit pun. Dah, ini adalah buah yang kedua. Yang ketiga, Iqra. Thalithan, al-i'jazul bayaniyu lil-Qur'anil Karim. Alladhi huwa kalamullahi azza wa jalla al-mubin. Alladhi tahadda 'udhama'al 'arabi wa bulagha'ahum an ya'tu bi suratin min mithlihi falam yastati'u. Wa hadha min al-adillati al-kathirati 'ala anna al-Qur'ana kalamullahi azza wa jalla. Buah yang ketiga, mukjizat jelasnya kandungan Al-Qur'an. Apa yang ketiga? Mukjizat jelasnya kandungan Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an itu sangat jelas? Karena Al-Qur'an adalah kalamnya Al-Mubin. Siapa Al-Mubin? Allah. Kalau Allahnya maha jelas, berarti perkataannya juga pasti apa? Jelas. Ya. Sehingga Al-Qur'an itu adalah mukjizat yang sangat jelas kandungannya. Bahkan alladhi huwa kalamullah alladhi tahadda 'udhama al-'arab wa bulagha'ahum. Pernah Allah menantang ahli-ahli sastra orang Arab. Dan inilah kebijaksanaan Allah, mukjizatnya Nabi Muhammad SAW adalah Al-Qur'an. Kitab yang sangat indah bahasanya. Berbeda dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Apa yang diberikan kepada Nabi Musa? Tongkat. Yang diberikan kepada Nabi Isa apa? Kemampuan untuk menghidupkan orang mati. Ya. Bukan sekedar menyembuhkan penyakit. Tentunya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap nabi diberi mukjizat sesuai dengan apa yang sedang ngetren saat itu. Kalau Nabi Musa yang lagi ngetren apa saat itu? Sihir. Makanya perlu ada sesuatu yang bisa memberangus sihir. Maka dikasih apa? Tongkat. Yang ngetren di zaman Nabi Muhammad SAW saat itu apa? Syair. Sastra. Orang-orang Arab itu kalau sudah berpuisi, kalau sudah bersastra, luar biasa indahnya. Allah turunkan Al-Quran. Kemudian Allah tantang orang-orang Arab saat itu untuk bikin seperti Al-Quran. Allah sampaikan, قُلْ لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ. Seandainya seluruh jin dan manusia, mereka bekerja sama untuk mendatangkan seperti Al-Quran ini, لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. Tidak mungkin mereka bisa bikin yang sama. Ini Allah sampaikan dalam surat Al-Isra ayat 88. Ditantang. Ayo kalian, wahai para ahli sastra, kalau memang betul-betul kalian itu adalah orang yang fasih dan kalian bisa bikin seperti Al-Quran, bikin. Tantang suruh bikin kayak Al-Quran. Gak bisa. Akhirnya grade-nya diapakan? Diturunkan. Am yakuluna iftarah. Apakah mereka menuduh Muhammad itu bikin Al-Quran? Qul fa'tu bi ashri suwarim mithlihi muftarayat. Kalau memang kalian pikir Muhammad itu bisa bikin ayat-ayat ini, maka cobalah kalian bikin 10 surat saja. Berapa? 10 surat. Kalau ayat yang tadi apa? Bikin kayak Al-Quran. Berapa juz? 30 juz. Angkat tangan. KO mereka. Ya sudah, kita turunkan grade-nya. Jadi berapa? 10 surat. Bisa? Tidak bisa. Ini Allah sampaikan dalam surat Hud ayat 13. Terakhir, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bisuratin min mithlih. Ya sudah, kalau enggak bisa, bikin satu surat saja. Ini Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa, tapi isinya orang genah. Ya. Jadi ada sebagian dari mereka kan nyontoh-nyontoh Al-Quran. Kalau Al-Quran kan banyak ayat-ayat yang belakangnya sama. Wal asr, innal insana lafi khusr. Ya. Wattini waz zaitun wa turisi nin wa hadzal baladil amin. Banyak yang mirip-mirip akhirnya. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ada orang Arab bikin surat yang saya lupa karena memang enggak menarik. Ya, bikin surat yang belakangnya sama, tapi maknanya itu enggak ada. Kandungannya itu enggak berbobot. Al-Qur'an satu ayat saja itu bisa mencakup aturan hidup sampai hari kiamat. Saya kasih contoh. Dalam surat Al-A'raf ayat 157. Surat apa? Al-A'raf ayat 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith." Rasulullah SAW ditugaskan oleh Allah berdasarkan ayat ini untuk menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang buruk-buruk. Perhatikan ayat ini. Yang buruk-buruk haram, yang baik-baik halal. Ini ayat. Ini bisa kita jadikan panduan hidup sampai kapanpun. Sehingga kalau ada orang tanya, "Ustaz, rokok itu enggak ada di Quran." Misalnya sing udud. Moga-moga pergi tobat. Enggak ada rokok di Quran itu, Ustaz. Mana ayatnya? Oh. Berarti kalau enggak ada di Quran itu berarti hukumnya sekarepe dhewek gitu. Ada hukumnya. Walaupun redaksi rokok di Quran memang enggak ada. Ya ngapain juga masukin rokok ke Quran? Kurang kerjaan. Ya. Di dalam Al-Quran ada ayat yang berbicara tentang hukum rokok. Mana ayatnya? Ya tadi. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang buruk-buruk. Sekarang saya tanya, rokok itu masuk yang mana? Yang baik apa yang buruk? Ya sing orang rokok ya koyo kuwe. Baik. Biasanya. Kalau kita mau melakukan aktivitas yang baik-baik itu bismillah di situ. Betul? Masuk masjid baca apa? Bismillah. Mau makan baca apa? Bismillah. Jajal siapa sih ngarep rokok maca bismillah? Langka urunana. Ana wong ces. Bismillah. Ranana. Oh, berarti engko berkiye bismillah Ustaz. Oh, ora kaya kuwe. Itu satu bukti bahwa rokok itu tidak baik. Ya. Yang kedua, buktinya banyak orang habis ngerokok, puntungnya itu mesti diinjek-injek. Betul? Betul. Padahal ya wis mati. Ya. Enggak ada orang bar mangan jeruk, ya, terus kulitnya di apa? Diinjek-injek pun enggak ada. Ya. Kemudian bukti yang ketiga bahwa rokok itu enggak baik. Salah satu tempat favorit untuk merokok itu di mana? WC. Dan enggak ada orang makan pisang di WC. Ada orang karo nun sewu. Enggak mau kualik. Enggak ada. Ya? Enggak ada. Masih kurang? Sudah tiga ya. Satu, enggak ada orang baca apa? Bismillah. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Tidak ada. Apa tadi? Habis ngerokok, puntungnya mesti diinjek-injek. Yang ketiga? Tempat paling favorit, salah satu tempat paling favorit untuk ngerokok adalah WC. Yang keempat, kasih bonus ya. Jenengan, kalau istri jenengan ngerokok, suka enggak? Anda perokok berat. Anda perokok berat. Istri Anda ngerokok, suka enggak? Enggak suka. Kenapa? Mbok pada-pada menungsa. Ya. Apa yang terbersit di benak kita ketika kita akan melamar seorang akhwat? Ditanya apa kekurangannya? Kekurangannya dia suka ngerokok. Maju apa mundur? Akhwat ngerokok. Si kepri. Padahal ya akhwat itu kan enggak mesti yang kudungan, wanita ya akhwat. Akhwat itu artinya wanita kok. Ya, cuman akhwat itu identik dengan wanita yang taat gitu ya. Itu karena itu sesuatu yang tidak baik. Dan kenapa kita enggak terima istri kita untuk merokok, tapi kitanya ngerokok? Bukankah istri kita juga enggak suka kalau kita ngerokok? Enggak percaya, tanya istri jenengan. Ya, berapa kali hampir setiap pengajian saya tanya kepada ibu-ibu, Bu, suka enggak bapaknya jenengan, suaminya jenengan ngerokok? Semuanya jawabannya apa? Sama, enggak suka. Mambu. Ya. Loh, tapi kan istri saya enggak pernah protes. Gue wis saking senebe. Ya. Wah, Ustaz diomong ping kopang kaping. Nganti apa? Nganti bosan. Ya. Satu ayat tadi itu, wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dalam satu potong ayat ini bisa kita jadikan aturan dalam kehidupan kita setiap kita menghadapi hal-hal yang baru-baru di dunia ini. Apapun yang baik, perbuatan yang baik, perkataan yang baik, makanan yang baik, minuman yang baik, sifat yang baik, itu dihalalkan. Sebaliknya, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Apapun yang tidak baik-baik, perkataan yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik, akidah yang tidak baik, pemahaman yang tidak baik, makanan yang tidak baik, minuman yang tidak baik, karakter yang tidak baik, sifat yang tidak baik, dilarang di dalam agama kita. Ini kan sepotong ayat, tapi cakupannya luas banget. Ini kita baru mengupas sedikit satu ayat. Padahal Al-Quran itu terdiri dari ribuan ayat. Alhamdulillah, Allah selesaikan kajian kita untuk membahas nama Al-Mubin. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan berpindah ke nama Allah yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala punya kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.